Terlalu sakit yang ku rasakan hingga tak bisa aku habis kini hilang bersama rasa cintaku yang mati. Berkali salahmu ku maafkan, berkali pula dusta kau lakukan. Terlambat kini sesalmu, harapku kembali. Maaf rasaku telah mati. tentu setia.